السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل الصائمين وجعلهم بعد إيمانهم من المتقين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي حث على الاعتكاف ومدح المعتكفين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, jemaah i'tikaf, mu'takifin, mu'takifat, semoga kita semua, baik yang berada di masjid ini ataupun di seluruh masjid yang ada di muka bumi saat ini, seluruhnya mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat bimbingan dari Allah dalam memulai i'tikaf ini, sehingga dengan bimbingan itu kita mampu meraih hasil yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, penting bagi kita di malam ini untuk memulai apa petunjuk yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu. Bagaimana Nabi memberikan isyarat penekanan dari ibadah i'tikaf, serta apa hasil dari i'tikaf itu yang diinginkan dari Al-Quran. Dan ini cukup mahal, karena nanti tidak semua yang masuk masjid itu, khususnya di 10 hari dan malam terakhir Ramadan, bisa mendapatkan esensi i'tikaf. Jadi nanti ada yang dapat luarnya saja. Luarnya itu diantaranya ya datang bermukim sebentar, dan mukimnya macam-macam nanti. Innamal a'malu binniyat itu bisa macam-macam. Ada yang niatnya cari sahur, ada. Tapi tidak bisa dipersalahkan, tidak apa-apa, ya dapat sahurnya gitu. Kan Nabi bilangnya begitu. Innamal a'malu niyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Itu. Tapi menariknya, awim ra'atin yankihuha. Jadi ada yang motifnya memang karena kepentingan dunia, dapat dunianya. Menariknya Nabi tidak mempermasalahkan gitu, tidak menyalahkan dalam konteks ini. Alhamdulillah masih ke masjid. Barangkali di antara sekian singgah di masjid itu, mungkin ada yang sambil menikmati sahur, yang lewat sedikit masuk. Jadi dari 10 itu mungkin awal niat pertamanya mampir, tapi setelah hari pertama, malam kedua, malam ketiga ada perubahan. Nah, itu yang mahal. Ada yang motifnya awim ra'atin yankihuha, cari jodoh, ada. Nah, kalau Nabi sampaikan begitu, kemungkinan bisa ditemukan gitu. Bisa jadi antar orang tua i'tikaf, satu mengenalkan, ternyata anakmu sudah besar gitu ya. Yang satu demikian ikutnya i'tikaf juga, ternyata ketemu habis i'tikaf nikah. Bisa terjadi. Nah, tapi nanti motif yang paling tinggi itu kalimatnya kan pakai hijrah. Nah, ini esensinya. Sedangkan hijrah di kitab Sahih Al-Bukhari, di Kitabul Iman, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, esensi hijrah itu puncaknya bisa merubah keadaan seorang insan beriman mukmin menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wasilahnya banyak, hijrah itu. Bisa dengan majlis ilmu, bisa dengan berpindah tempat tinggal ke komunitas yang mendekatkan dengan Allah, bisa merubah perilaku, bisa meningkatkan ibadah, mungkin ruangnya banyak. Nah, i'tikaf ini itu salah satu wasilahnya. Bagaimana kita bisa membaca i'tikaf yang merubah kita hijrah? Ini pengantar yang ingin kita tekankan di malam ini. Mungkin bagi sebagian jemaah ada yang memulai di malam ini. Nah, jadi sebelum dilanjutkan ke depan, kita harus tahu dulu bagaimana Al-Quran memberikan tunjuk, sehingga nanti hasil yang didapatkan oleh kita selama i'tikaf memang parameternya itu yang diinginkan. Dan ternyata nanti mahalnya i'tikaf itu bukan pada malam Al-Qadarnya. Ingat itu. Dan esensi Al-Qadar itu salah satunya ditunjukkan nanti pada hasil yang didapatkan setelah menjadi alumni i'tikaf. Salah satunya itu. Nah, sekarang mari kita mulai dulu dengan Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 52. Kalau sudah masuk sesi pembekalan dari kami ini, diusahakan masing-masing sudah pegang mushaf ya. Karena kita akan menggunakan Al-Quran, hadith, Al-Quran, hadith gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, saya ingin buka dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Ini jauh ya, jauh sebelumnya. Nasabnya dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ibrahim itu panjang. Yang dihitung, tidak ada perbedaan pendapat dari ulama, hampir sepakat, itu sampai ke Adnan. Ke atasnya ada perbedaan pendapat. Tapi saya pernah hitung setidaknya itu sampai 30 generasi. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudara, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi. Satu generasinya itu bisa panjang masanya. Dari era Nabi Isa saja alaihi salam, Yesus, Mesiah, Al-Masih, yang lebih dekat ke eranya Rasulullah SAW itu sudah 600 tahun sendiri. Ini ke Nabi Ibrahim, yang kakek buyutnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Musa, ke atasnya. Dari jalurnya nanti Ishak alaihi salam, menurunkan Ya'kub, Ya'kub menurunkan Yusuf, terus sampai nabi-nabinya Bani Israel. Nah, kita tarik garis sampingnya dari kakaknya Nabi Ishak alaihi salam, dari jalur ibu yang berbeda, Sayyidah Hajar alaihi salam, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ke Nabi Ismail itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 29 generasi. Berarti ke Nabi Ibrahim berapa? 30 generasi. Isu tentang itikaf ini itu dimulai awalnya di era Nabi Ibrahim. Ada kejadian begini. Umat di masa Nabi Ibrahim alaihi salam itu begitu fokus menambatkan seluruh area aktivitasnya kepada berhala. Sebelum mengerjakan segala hal, ke berhala dulu. Sebelum melakukan tindakan, konsultasi ke berhala dulu. Dan menariknya nanti, apapun yang dikerjakan saat dengan berhala ini gak bisa diganggu, Pak. Jadi fokus sekali, gak bisa dipalingkan. Ada tiga jenis berhalanya. Dan ini Masya Allah, cuma di dalam Al-Quran yang ditunjukkan dan detail spesifiknya berhasil diriset oleh para ilmuwan kekinian dan ditemukan memang di era-era itu di wilayah Mesopotamia itu dekat ke Ur, wilayah Irak sekarang, memang Tuhannya itu bentuk berhala dan jenisnya tiga. Kalau di kitab lain cuma kisah saja gitu, ada berhala. Di Quran dijelaskan. Tiga ini nanti ada yang didewakan, dipertuhankan, bentuknya bentuk dewa gemintang, dewa bintang. Ya. Kaukab namanya. Bintang besar. Ada yang menyebut kaukab itu dengan benda langit, planet. Ada yang mengartikan dengan bintang. Kalau spesifik bintang disebut najmun. Jamaknya nujum. Ya kan? Nah, ada surat An-Najm itu kan? Surah ke-53 itu. Tapi kalau nanti benda langit yang memberikan kelipan cahaya gitu. Ya, baik sifatnya pantulan atau punya cahaya sendiri, itu umumnya disebut dengan kaukab. Makanya planet pun disebut dengan kaukab gitu. Karena itu ada yang menafsirkan kaukab itu di dewa pada masa itu, yang didewakan itu ada yang mengatakan Jupiter. Ya, jadi ada yang menafsirkan benda langit, Jupiter, planet, ada yang menafsirkan kemudian gemintang. Yang kedua, Dewi Bulan ya. Itu yang di Jepang berubah jadi Sailor Moon itu. Ya. Dewi Bulan. Yang ketiga, Dewa Matahari. Ya, Ur itu kan Dewa Matahari. Jadi ada planet kaukab, kita ambil yang viral saja ya, yang paling familiar gitu. Jupiter, Yang kedua ada bulan, yang ketiga ada apa? Matahari. Jadi disimbolkan oleh mereka di masyarakat pada masa itu dan dibikin patungnya, patung dewa matahari, patung dewa bulan, patung Jupiter. Nah, itu yang dipertuhankan. Dan menariknya, di antara proyek pembuatan patung itu keluarga dekat Nabi Ibrahim sendiri. Quran disebutkan nanti dengan kalimat Abi. Abi ini nanti punya dua makna di bahasa Arab. Bisa ayah secara langsung, bisa kekerabatan ke atas, bisa paman, bisa kakek. Ya, karena itu di kasusnya ketika Nabi Ya'qub mengumpulkan keluarganya untuk memastikan sebelum beliau meninggal kepada siapa anak cucunya menyembah ibadah, itu dikonfirmasi oleh anak-anaknya akan menyembah bapak-bapakmu, ya Ya'qub, ayahanda itu. Ada di Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Jangan khawatir Pak, kalau kami meninggal, papa meninggal, kalau papa meninggal, kami akan menyembah tetap Tuhan yang sama dengan Tuhan yang bapak sembah. Sama persis dengan Tuhannya, bapaknya bapak juga, yaitu Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim kan bukan bapaknya Nabi Ya'qub, kakeknya. Nabi Ya'qub kan anaknya siapa? Nabi Ishaq. Ishaq anaknya siapa? Ibrahim. Tapi di situ disebut dengan bapak. Jadi itu menunjuk kepada kakek. Kadang bisa jadi kakek, kadang paman, kadang ayah. Tapi sepakat ulama tafsir itu kerabat terdekat. Jelas ya? Nah, jadi kita tidak perlu pusing menafsirkan apakah bapaknya atau kakeknya atau pamannya. Tapi yang dimaksudkan apa? Kerabat dekat. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa kadang-kadang tantangan juga menjadi besar kalau kita ingin baik, bukan hanya dari luar. Mungkin boleh jadi dari kerabat dekat juga. Ya? Yang dorong-dorong di kantor supaya cepat punya mobil itu siapa? Huh? Yang pengen mobil-mobilan siapa? Anak-anak. Yang pengen mobil betulan siapa? Huh? Pasangan hidup, gitu kan? Yang kadang-kadang mau ke masjid, tantangan terbesar selain diri pribadi apa? Kadang di rumah kan? Nah, itu yang dimaksud lingkungan terdekat. Dalam bahasa Arab disebut usta namanya. Makanya nanti yang tertinggi di diri kita disebut aqabah, lingkar usta, lingkar terjauh ula. Karena itu orang haji lontar jumrohnya kan tiga, ya kan? Jumroh aqabah, usta dan ula. Nabi Ibrahim waktu digoda ingin kurban itu kan tiga jalur kan? Pribadinya, digoda istrinya, baru digoda Ismailnya, gitu kan? Nah, saya tarik lagi. Jadi di sini yang dipertuhankan itu tiga pokoknya, dan proyek pembuatnya itu termasuk koleganya. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim meriset. Nah, ini geniusnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu termasuk yang nabi rasul yang tinggi IQ-nya, sehingga seringkali menganalisis sesuatu dengan logikanya dan dibimbing oleh wahyu. Nah, ini yang benar nih. Ya. Kepintaran yang tidak dibimbing oleh wahyu, yang memaksakan hawa nafsu, itu menjadi iblis. Makanya di bahasa Yunani disebut diabolis. Diabolis itu intelektual yang belinger, yang gak dibimbing oleh suara hati. Nabi Ibrahim alaihissalam itu meriset, kok bisa didewakan matahari, bulan, planet ini, memang hakikatnya seperti apa? Karena itu beliau memastikan melihat kapan bulan muncul, kapan planet muncul, kapan matahari muncul. Maka dimulailah dengan kegiatan malam. Bulan kan malam kan? Terus yang kelap-kelip itu siang atau malam? Malam umumnya. Kalau kita keluar kan subuh-subuh kita lihat Saturnus gitu kan? Kelap-kelip sendirian dan seterusnya. Ya. Nah, yang menarik begini. Buka Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 76. Nah, ini riset pertamanya. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ada? Nah, maka tatkala malam tiba, melihatlah benda langit tuh, kelap-kelip itu. Qala hadza rabbi. Kata beliau, perhatikan cara menafsirkan, menerjemahkannya ya. Awas jangan salah nih. Oh, ini yang dipertuhankan oleh kaumku. Karena Nabi Ibrahim itu kan masuk ke lingkup kaum tadi, ya kan? Maka beliau mencoba menempatkan dirinya bagian dari kaum tadi. Kalau diterjemahan dikatakan ini Tuhanku, gitu kan? Ini yang dimaksudkan, ini yang dipertuhankan oleh kaumku. Jelas ya? Falamma afala, tatkala hilang malamnya, ya, kemudian belum sempat bahkan malam hilang itu menjelang ke fajar, kan itu sudah hilang tuh, kelap-kelip planet dan sebagainya itu sudah enggak ada, ya. Maka beliau katakan, saya enggak suka yang tenggelam, kok ikut hilang, Tuhan kok bisa hilang? Tadinya tampak, cahayanya sudah enggak ada lagi gitu, ya. Tadinya terlihat, sekarang hilang, berarti kuasanya kan hilang kan? Satu. Kemudian falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi. Tatkala nampak bulan, wah ini indah nih. Ini yang dipertuhankan kan ada dewi bulan kan? Berarti yang pertama yang dewa Jupiter gugur ya. Kan? Karena hilang, masa yang ini hilang yang lain muncul, berarti yang ini enggak jadi tuhan dong. Ya, kalau bahasa gampangnya begini, ini yang lain udah hilang yang dipertuhankan, ini yang benar yang mana? Saturnus masih ada kelihatan, ya kan? Bintang masih kelihatan, kenapa enggak dituhankan yang ini sementara yang ini tenggelam gitu kan? Lalu muncullah rembulan, ini indah barangkali, ini yang dimaksud Tuhan oleh kaumku. Yang hebatnya mungkin ini. Tapi ternyata tenggelam juga, begitu muncul siang, ya kan? Fajar tiba, rembulan hilang kan? Begitu hilang rembulan, wah enggak bisa nih. Makanya dipastikan di ayat 77 itu kembali kepada Allah minta petunjuk. Ya Allah berikan petunjuk. Ku khawatir bahwa aku atau bahkan kaumku selama ini salah. Ya, salah untuk bertuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, tatkala muncul matahari, wah ini mungkin yang dimaksudkan, hadza akbar, lebih gede dibanding yang tadi. Lebih besar nih, kala matahari pun tenggelam di waktu maghrib. Nah, disinilah menemukan esensinya. Ini bukan Tuhan nih, kaumku salah. Gak benar ini, apa yang dipertuhankan itu. Maka di sini kisah dimulai. Maka Ibrahim alaihissalam menemukan hakikat sesungguhnya, bahwa selama ini yang dipertuhankan oleh kaumnya, yang difokuskan itu, yang diambil menjadi miniatur dewa, jadi kemas jadi dewa matahari, dewa Jupiter, dewa bulan. Ini yang bentuk bulan aslinya aja tenggelam, yang mataharinya tenggelam, kok bisa yang ini jadi Tuhan gitu? Ini yang menjadikan beliau kemudian mendialogkan, ya, dengan kecerdasan intelektualnya kejadian ini dengan menguji kaumnya pada masa itu. Tatkala kaumnya itu selesai peribadatan di tempat ibadah mereka itu yang ada banyak patung-patung, kemudian teman-teman sekalian, ini yang paling menarik, Ibrahim alaihissalam menguji dulu. Pertama, sebelum selesai dipanggil oleh beliau, bahasa kita ya, heran nih, gak bisa, gak nengok gitu, gak merespon, bahkan mengancam bapaknya sendiri atau keluarga dekatnya, ada yang menafsirkan paman, ada yang bapak, keluarga dekatnya tadi yang membuat patung itu dikonfirmasi oleh beliau tuh. Ketika dikonfirmasi, ditanya, diklarifikasi, marah. Ya, raghibun anta ya an alihati ya Ibrahim. Hei, kamu emang sensi banget, kenapa sih? Enggak suka. Kalau terus-terusan begitu sewat, nanti kamu bisa dihukum, dilempar, dirajam. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil susah. Jadi kalau lagi fokus sama berhala itu tuh diseru, enggak nengok. Dipanggil enggak menoleh gitu. Fokus saja. Sampai beliau itu komen begini. Nah, ini komen udah ada sama Nabi Ibrahim. Ya. Dan di like, ya, diabadikan di Al-Qur'an, di share sekarang. Itu di Quran surah ke 21 tadi, ayat 52. Id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha 'akifun. Ada? Nih, saya ingin gambarkan dulu begini. Fokus terhadap sesuatu sehingga tak mampu diarahkan kepada sudut atau ruang yang lain, itu bahasa Arabnya kata kerjanya disebut dengan akafa, ain kaf fa, akafa yaqifu. Orangnya, pelakunya, subjeknya disebut akif namanya, akif. Jadi kalau misalnya kita katakan si fulan sedang fokus ke satu titik sehingga kelihatan seperti fokus, dipanggil gak noleh, katakan huwa rajulun akif ilal amam, dia sedang fokus ke depan tuh, dipanggil enggak mau nengok, itu akif namanya, jamaknya akifun. Makanya Nabi Ibrahim itu komen ketika melihat kenyataan kaumnya dan kolega juga keluarga beliau itu begitu fokus kepada berhala itu sehingga sulit diingatkan. Komen beliau, ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun, apa sih hakikat patung-patung ini? Esensi ini, esensinya apa gitu? Dipanggil gak nengok, diajak bicara juga gak jawab, ya, bahkan tidak memberikan dampak maslahat atau madarat, dikasih sesajen makanan juga enggak disentuh gitu. Akhirnya apa? Puncak terakhirnya ketika menemukan hakikat tadi, maka beliau ujilah kaumnya dengan satu dialektika baru. Apa itu? Ketika keluar kaumnya dari tempat peribadatan, ma'bad itu namanya, masuklah ke situ Nabi Ibrahim, maka diuji oleh beliau dengan cara dihancurkan patung-patung yang kecilnya. Sisa yang besar. Ya, yang besar ini ada yang menyebutkan itu yang mataharinya, tiga versi, ada yang menyebutkan bulannya, ada yang menyebutkan Jupiternya. Masing-masing punya versinya. Tapi semua sepakat itu patung besarnya. Maka dikalungkanlah kapaknya itu, dikalungkan di leher patung besar itu, lalu pergi. Hebohlah kemudian, kalau itu diilustrasikan komplek, komplek itu heboh gitu. Saya gak pengen sebut PTM, karena gak ada di PTM gitu ya. Jadi kompleknya heboh tuh, sekomplek tuh. Ini siapa nih katanya, kan Tuhan kita hancur. Tuhan kita hancur, unik juga tuh. Kadang-kadang lewat lisan sendiri itu sudah terbukti kekeliruannya. Ya, Tuhan kita hancur nih gitu kan. Maka yang satu ngasih info, ada seorang pemuda yang selalu sewot dengan Tuhan kita itu, Yuqalu Ibrahim. Ya, ada sih namanya, katanya kan info-infonya dengar-dengar namanya Ibrahim, maka dipanggil lah Ibrahim itu, dibawa ke situ, diinterogasi. Kan interogasinya gitu kan? Ini menarik nih. A'anta fa'alta, apakah engkau yang berbuat ini li'alihatina ya Ibrahim? A'anta fa'alta hadha li'alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim kan santai jawabnya karena udah riset sebelumnya. Nah ini inspirasi buat kita, kalau kita itu biasa riset, punya ilmu, masalah apapun mudah terpecahkan. Ini ngajar juga kalau ilmunya sudah matang, sudah bagus, gak repot ya. Jadi bukan buka Google di pertengahan baru nyampaikan saat masuk majelis ilmu ya. Tidak, jadi ada kematangan, dan itu berbahagianya di Islam, itu konsepsinya sudah utuh. Nah yang menarik teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim santai aja jawabnya. Tanya aja sama yang besar tuh, kan kapaknya ada di lehernya. Tuh kan, paknya ada di lehernya. Nah ini yang menjadikan nanti Nabi Ibrahim sungkan saat diminta untuk ngasih syafaat, karena merasa menjawab pada sesuatu yang tidak langsung, padahal gak niat berbohong ya kan? Tanya aja sama yang besar kan, kan mengelak kan, mengelak ya. Nah itu sungkan, makanya nanti syafaat uzma itu di hari kiamat semua mengarahkan pada Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Adam juga sungkan karena pernah makan buah larangan itu, atau di mendek larangan ya kan? Semua Nabi sungkan. Nabi Musa juga sungkan karena pernah nampar orang sampai meninggal ya, karena memang kasusnya gak salah, semua gak salah itu pada Nabi itu, karena ada hikmah tertentunya ya. Seperti Nabi Adam diizinkan mendekati buah pohon larangan itu untuk ngasih pesan ke anak cucunya. Barokahnya apa? Muncul syariat tobat. Sebab sebelum turun ke bumi, belum jadi Nabi, baru manusia, maka memberikan kepada kita pesan, kalau bukan Nabi, bukan Rasul, berpeluang terjebak salah. Cara tobatnya begini, maka turunlah kalimat tobat, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang di Al-A'raf ayat 23. Awas jangan salah menyimpulkan. Baru ketika turun ke bumi membawa misi, itu sudah Nabi, sifatnya maksum. Itu yang dimaksud Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adam. Jelas ya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tanya aja sama yang besarnya nih. Nah kaumnya langsung bilang, enggak bisa bicara kok ditanya. Dengan? Kamu ini bodoh ya katanya. Ini kan enggak bisa ngomong, kenapa harus ditanya? Maka, wah Nabi Ibrahim senang banget tuh jawaban itu. Kalau memang enggak bisa bicara, enggak bisa mempertahankan diri, enggak bisa bergerak, kok bisa dipertuhankan? Makin bingung kan? Dari sinilah kemudian terjadi peristiwa-peristiwa besar yang kemudian di situ marah, dikumpulkan, mau dibakar dan sebagainya. Itu kisah yang mengiringnya. Saya mau cukupkan sampai sini dulu. Nah, yang kita ambil untuk pengantar intikaf itu adalah kalimat akifnya. Yang di Al-Anbiya ayat 52. Qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Jadi karena fokusnya kepada berhala, itu yang memalingkan kaumnya pada masa itu jauh dari Allah. Enggak ingat Allah. Jangan diharapkan terkait salat. Ya, sholat itu sudah ada ya, awas. Syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan. Zaman Nabi Musa sudah ada sholat. Hati-hati. Quran surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Zaman Nabi Musa. Nabi Isa sholat. Nabi Isa sholat. Di surah Maryam ayat 33. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Nabi Zakaria sholat. Nabi Zakaria itu kan nanti masih sekolega dengan Imran, ya, nanti pamannya Maryam, Maryam ibundanya Nabi Isa. Salat ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Ayat 38 sampai 39. Di ayat 39-nya fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail salat. Enggak mungkin Nabi Ismail salat kalau enggak diajarkan bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail salat, bahkan mengajak keluarganya supaya salat. Itu ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nah, jadi bukan hanya salat, itu sudah mustahil dikerjakan. Jadi semua aktivitasnya pun itu jauh dari Allah. Jauh menyimpang. Apa yang terjadi? Nah, ini dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Kak Nabi Ibrahim ketika melihat realitas itu, ini ada yang salah fokus nih. Yang normal itu fokusnya sama Allah. Ya kan? Sama Allah tersambung, terkoneksi. Kalau sudah fokus sama Allah, terkoneksikan kepada Allah, feedbacknya yang diturun rahmat Allah. Dibimbinglah dalam kehidupan. Nah, fokus kita untuk melatih tersambung kepada Allah itu, ibadahnya disebut sholat namanya. Apa namanya? Sholat. Makanya nanti dalam i'tikaf itu rata-rata memperbanyak sholat itu. Ya. Karena latihan terkoneksinya dengan Allah itu, ibadahnya sholat. Makanya disebut sholat itu seakar dari kata silah. Wa sholat yasilu silatan. Ya. Pernah dengar silaturahim? Silaturahim itu apa? Asalnya bukan kumpul-kumpul. Silaturahim itu hubungan rasa kasih dan perhatian yang kuat yang bisa menembus berbagai ruang dan waktu. Jadi kalau kita sedang kumpul begini, menyapa, itu biasa karena orangnya ada. Ngobrol karena sosoknya muncul. Tapi kalau keluar dari masjid, masih ingat kita doakan. Ya kan? Kir kita ingatkan. Mohon pada Allah kebaikan untuknya. Itulah silah namanya. Ibadah yang melatih terhubung dengan Allah, sehingga bukan hanya saat di masjid, keluar dari masjid pun di semua aktivitas masih ingat Allah. Bukan cuma saat sholat, saat jalan ingat Allah, saat kerja ingat Allah, saat tidur ingat Allah. Nah, ibadah yang melatih kita disebut sholat namanya. Makanya di Quran sholat itu disebut dengan zikir. Zikir itu kan ingat, ya? Di surah Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Salat itu disebut apa? Zikir. Dan suksesnya orang salat ketika dia mampu mengingat Allah pasca salat. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Kalau ini dicatat dulu saja supaya nyambung, insyaallah terurut apa yang saya sampaikan. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika telah tuntas kalian kerjakan sholat, cepat nyambung ke Allah, zikir, ingat. Makanya kalau ada orang saat sholat belum ingat, ingatnya yang lain, takbirnya Allahu Akbar. Tapi selepas dia sedekap, ingatnya karcis mudik. Ya, keretahu akbar, bisu akbar, pesawatku akbar gitu ya. Padahal yang diucapkan di lisan Allahu Akbar, kan belum nyambung kan? Karena itu sunnahnya pasca sholat, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa istighfar dulu? Kita tuh minta ampun sama Allah kalau tadi waktu sholat yang seharusnya nyambung gak nyambung. Karena itu dilatih dengan zikir, tambah dulu pasca sholat tuh subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, untuk menyempurnakan yang kurang tadi, supaya ketika selesai keluar masjid udah ingat Allah. Makanya 33 kali kalau sekali disebut belum ingat wajar, dua kali wajar, 33 kali diingatkan gak ingat juga masalah. Makanya kalau orang sholatnya sukses keluar dari masjid itu nggak mungkin tertukar sendal, pas-pas, ya nggak mungkin ada kehilangan kotak infak, nggak mungkin duduk di kantor membuat ketikan yang keliru, masukin nol yang salah, mustahil, nggak mungkin tidur di tempat yang keliru, mustahil. Kenapa? Karena ingat Allah. Nggak mungkin berkata yang kotor, sebab ketika akan berkata ingat Allah, kan malu didengar Allah, kan Allah as-sami'. Nah, ini yang normal, ibadahnya disebut sholat, karena itu orang yang fokus betul orientasi hidupnya kepada Allah, maka muncullah rahmat Allah, diberikan bimbingan. Ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Begitu beliau menyadari esensi kehidupan, ini yang salah. Keliru kaumnya. Seharusnya ini yang dilabali kepada Allah, Tuhan yang hak. Maka disinilah kemudian beliau berikrar. Ikrar ini salah satu. Satu dari 12 doa pembuka yang kita baca dalam sholat. Yang menjadikan ini sebagai favorit dalam pembuka sholat, itu pembuka ringan disebut iftitah namanya. Iftitah. Pembuka pokoknya Al-Fatihah. Pembuka ringannya apa? Iftitah. Jadi punya dua nama, iftitah atau istiftah. Pembuka pokoknya Al-Fatihah. Kalau pembuka ringan, hukumnya sunnah. enggak terbaca pun tidak menggugurkan sholat. Tapi kalau pembuka pokok Al-Fatihah, rukun sholat. Kalau sengaja ditinggalkan, batal sholat. Apa di antara yang viral itu, yang paling favorit sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah ya, menggunakan itu dalam sholat. Ya, yaitu yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketika Nabi Ibrahim menemukan hakikat itu, ya ini bukan Jupiter, benda langit, planet, bukan bulan, bukan matahari, bahkan bukan yang di bumi, tapi pencipta semua yang ada di langit dan bumi. Maka aku hadapkan diriku kepada pencipta itu semua. Diarahkanlah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lillahi alladhi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku sepenuhnya kepada pencipta langit dan bumi. Maka nanti kalimat fatara itu, subjeknya disebut dengan fatir, turunlah Quran surah 35, surah fatir itu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ja'ilil malaikati, dan seterusnya. Ya, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihan matna wa thulatha wa. Jadi bukan di An-Nisa ayat 3 saja ada matna wa thulatha wa ruba. Di surat fatir juga ada. Betul kan? Teruskan. Jadi ketika beliau fokus meninggalkan apa yang disembah kaum, ya, fokus kepada Allah, apa yang terjadi? Ini mahal ini ya, informasi ini mahal sekali. Pindah surah ke surah 19 Maryam, ayat 49. Ayat 49. Saya coba bacakan, coba dikonfirmasi ya. Falamma i'tazalahu wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Ada? Nah, berarti betul ya. Quran surah 19 Maryam ayat 49. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Maka ketika Nabi Ibrahim itu berlepas diri, i'tazal itu berlepas diri, meninggalkan, menjauh. Makanya ada aliran Mu'tazilah itu kan, ya, itu pendirinya namanya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini muridnya Imam Hasan al-Basri, tadinya ahlu sunnah ngaji seperti inilah. Nah, tiba kemudian ada orang datang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, kalau ada muslim melakukan dosa besar itu nanti ada 7 yang paling pokok. Seperti membunuh, sengaja berzina dan sebagainya. Itu status di akhiratnya masuk mana? Surga. Oleh Al-Imam Hasan al-Basri ditimbang. Karena ulama itu begitu, enggak cepat langsung begini, enggak. Lihat dulu motifnya, kadang kelihatan ekspresinya apa nih. Muji, ataukah sedang ada perasaan tertentu bertanya. Makanya kalau ulama-ulama betulan itu jarang mau jawab kasus tertentu lewat SMS atau WA. Karena gak kelihatan ekspresinya tuh. Imam Sufyan As-Sawri kedatangan orang, dia bertanya, hal lil qatili min taubah, pembunuh tuh ada taubat gak? Bisa taubat gak? Yolah, gak ada taubat buat pembunuh. Nah, marah orangnya, pergi. Satu lagi datang dengan kalimat yang sama, persis dua orang datang. Yang kedua itu, dia pertanyaan yang sama, hal lil qatili min taubah, apakah pembunuh itu, seorang pembunuh, ada taubat untuknya? Beliau jawab, ya ada, na'am. Bingung kan jamaahnya tuh, kok jeda cuman sebentar, yang satu datang gak ada tobat, yang satu datang ada tobat. Jamaah bingung. Bertanya, dikonfirmasi oleh beliau, yang pertama nanya itu, aku melihat tangannya itu menggenggam begini, seperti mau menghunus pedang, di sorot matanya ada kemarahan, maka aku menduga dia akan melakukan sebuah dosa besar, tindakan yang berbahaya. Tak aku katakan gak ada tobat untuk mencegah dia berbuat tindakan yang bahaya itu. Makanya ketika keluar dari majlis itu kelihatan ya masih memendam amarahnya, ada kesalnya gitu kan, menggerutu dia, tapi enggak jadi perbuatan itu dilakukan karena dihambat. Sedangkan yang kedua datang itu terlihat rona matanya membawa penyesalan. Kuyuk menyesali sesuatu, maka aku bimbing dia untuk kembali kepada jalan kebaikan. Nah, ini poinnya seperti itu. Maka teman-teman sekalian, saya kembalikan kemudian pada Al-Imam Hasan Al-Basri tadi. Ketika beliau sedang menimbang, tiba kemudian muridnya Wasil bin Atta langsung ngasih statement berdiri. Dia mengatakan, tuh enggak ke surga, enggak ke neraka katanya. Tapi di pertengahan, satu tempat antara surga dan neraka. Ini yang disebut manzilah baina manzilatain, teori Mu'tazilah. Gurunya belum jawab. Akhirnya menyimpulkan, saya punya mazhab sendiri. Berpisahlah dari gurunya, mengasingkan diri. Memisahkan dari gurunya, bikin mazhab sendiri. Itu yang dikenal dengan Mu'tazilah nantinya. Nah, kata kerja untuk memisah itu namanya i'tazalah. Ya. Kalau jadi aliran disebut apa? Mu'tazilah. Nah, itu bukan bagian dari ahli sunnah. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu yang banyak dikopes oleh rombongan liberal itu. Tapi bukan topiknya sekarang kita membicarakan itu. Nabi Ibrahim di sini digambarkan oleh Al-Quran menggunakan kata i'tizal untuk berlepas diri sepenuhnya. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi, maka tatkala Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan kaumnya itu, kan diancam tuh, mau dibakar, kan nanti suratnya panjang lah, mau dibakar, diusir dari sini, pergi dengan istrinya. Nah, saya mau kasih sebentar ya, informasi penting. Itu saat pergi meninggalkan tempat dengan maksud mendekat kepada Allah, memisahkan diri dari kaumnya dengan resiko yang banyak, itu keadaan istrinya Sarah sudah mendapatkan vonis secara medis tidak mungkin punya keturunan, sudah masuk masa menopause, maaf, dan divonis mandul secara medis gak mungkin. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Allah kasih isyarat. Jadi ketika ada seorang hamba yang berkorban dalam aktivitasnya untuk mendekati Allah, itu dibalas oleh Allah. Kayak nanti ada syariat kurban. Kurban itu bukan korban ya, hati-hati. Kalau korban, sapi, kambing dia sembelih itu kan? Ya, jadi korban sembelihan gitu kan. Nah, kalau kurban syariatnya dari kata koruba. Ya, koruba itu sesuatu yang dekat. Ibadah yang melatih kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, kurban namanya. Ya. Ada bentuknya hewan, ada yang lainnya. Nah, Nabi Ibrahim itu berusaha menjadikan beliau dekat dengan Allah, kurbannya itu yaitu berpisah dari keluarganya, berpisah kaumnya, diusir beliau dan sebagainya. Maka tatkala meninggalkan untuk mendekat kepada Allah, Allah balas. Yang selama ini divonis oleh medis gak mungkin punya keturunan, gak bisa punya anak, maka diberi kabar oleh Allah. Sejak keputusan itu diambil, wahabna lahu Ishaq, kami siapkan untuk memberikan kepada Ibrahim dan Sarah itu seorang anak yang langsung namanya diberikan oleh Allah, Ishaq. Jelas? Nanti setelah Ishak muncul Ya'qub. Ya. Nanti kisah viralnya nanti itu baru isyarat tuh. Udah diberitahu oleh Allah. Kan punya keturunan. Nanti datang keturunannya. Waktunya ketika malaikat mau mengazab nanti umatnya Nabi Lut alaihissalam. Mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Baru di situ keputusan muncul. Tapi sinyal pertamanya itu diturunkan pertama ke meninggalkan tempat tadi. Yang banyak penyembahan kepada selain Allah. Jelas ya? Nanti kisah viral disebutkannya ada di Quran surah 51 ayat ke-24 sampai 30. Ya, di Adz-Dzariyat paling kanan tuh dari tengah agak ke paling bawah sampai ke bawah. Al-ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bighulamin alim. Jadi kalau Ishak itu gulamun alim, ini rahasia ya. Nabi Ishak gulamun alim, kalau Nabi Ismail gulamun halim. Ya, Nabi Ishak itu gulamun alim, cerdas, genius. Makanya nanti melahirkan keturunan dan umat yang cerdas. Tapi banyak yang keblinger. Ya, nanti solusinya di Nabi Ismail alaihissalam gulamun halim. Balik, jadi kesimpulannya dua nih. Satu, ternyata fokus yang dialihkan kepada Allah pengantar kepada rahmat. Yang kedua, orang yang mampu fokus kepada Allah di antara rahmat Allah itu akan memberikan anugerah tanpa batas, bahkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh makhluk pada umumnya. Nah, fokus itulah kemudian yang diwariskan dari sejak zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syariatnya kemudian disebut dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini. Dan perintah untuk ibadah ini, untuk fokus kepada Allah, itu sudah diberikan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sejak meninggikan bangunan Ka'bah. Buka Al-Baqarah ayat 125. Kau musab di kanan, di pertengahan. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ada? واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. Kalau di riwayat Warash atau Qalun itu dibacanya wattakhadhu. Riwayat Hafs dari Asim wattakhidhu. Saya baca pakai riwayat Asim, wattakhidhu min maqam ibrahima musalla. Wa'ahidna. Nah, ini dia. Ila ibrahima wa ismaila an tahira. Ingat ra-nya panjang, ini dua harakat nih karena menunjuk pada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Jadi kalau waqaf pun di sini antahira, panjangin dikit. Tas ya? Antahira baitiya litta'ifina wal 'akifin. Warukais sujud. Ya, secara singkat, ketika keduanya Ibrahim Ismail alaihi wasallam sudah meninggikan bangunan Ka'bah yang atasnya hancur di masa Nabi Nuh alaihi wasallam, maka diperintahkan kepada beliau itu berdua bersihkan area Ka'bah itu, rapikan untuk siapa? Satu orang tawaf, kedua orang akif. Ya akifin, akifin itu orang yang mau fokus mendekat kepada Allah. Makanya orang kalau dekat Ka'bah itu kan pengennya fokus kan? Fokus ibadah, fokus zikir, fokus doa. Nyata itu kena semua. Ya. Makanya pembukanya wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kami telah tetapkan di Ka'bah ini pusat. Pusat spiritual, titik tengah dalam berkehidupan dan tempat yang menenangkan. Tenang kalau udah nyampe sana tuh tenang gitu. Tapi ketenangan itu bisa diraih esensinya dengan apa? Dengan ibadah, fokus pada Allah. Karena itu pertama tawaf, kedua fokus untuk ibadah dan ruka'is sujud ya untuk yang salat. Itu semua saling berhubungan. Kemudian kalau kita ingin bertanya, ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin fokus itu bagaimana caranya? Ingin fokus kepada Allah. Ingin fokus supaya dekat dengan Allah, fokus ibadah sehingga dapat rahmat-Nya, bimbing, ya kan? Kalaupun ada yang susah diringankan oleh Allah, bukan enggak punya masalah. Jadi sebelum masalah itu dilalui, udah diringankan oleh Allah, bukan enggak punya masalah. Enggak ada manusia hidup enggak punya masalah, enggak ada. Ya. Saya, Anda, kita saat ini pun merasa nyaman, belum tentu enggak punya masalah. Punya, ya. Tapi nanti ada orang-orang yang diringankan masalahnya oleh Allah sehingga seakan-akan enggak punya persoalan. Maka kita bertanya bagaimana caranya? Jawabannya kan tadi ada di era Nabi Ibrahim, fokus kan? Masih ingat, fokus itu kata kerjanya apa? Akafa. Orangnya apa? Akif. Kan? Kalau kita ingin merubah itu ke dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh, yang serius untuk fokus benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh, maka di ilmu sharaf, nanti ada nahwu, ada sharaf. Sharaf itu ilmu tasrif, membentuk derivasi. Ada turunan 12 derivasi. Jadi setiap satu kata bisa melahirkan 12 makna. Tambahkanlah alif, hamzah wasol nanti kalau dibaca, di awal katanya dan sisipkan ta di pertengahannya. Jadi kalau tadi a kafa ain kaf kemudian fa, tambahkan alif di hamzah wasal. Jelas? Kemudian sisipkan ta di tengahnya. Paling gampang lah setelah ain kasih ta. Yang tadinya a kafa jadi i'takafa. Jelas ya? Yang tadinya a kafa jadi apa? I'takafa. Jadi kalau akafa itu fokus, i'takafa itu berusaha sungguh-sungguh untuk fokus. Masdarnya, sifatnya, karakternya itu disebut i'tikaf namanya. Sama dengan istighfara, itu kata kerjanya, sifatnya disebut istighfar. I'takafa kata kerjanya, sifatnya disebut apa? I'tikaf. Dari sini kalau kita mengaji kata i'tikaf, itu bukan sekedar kemudian ibadah yang pada umumnya dioptimalkan saat Ramadan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meminta kepada umatnya untuk kencangkan ikat pinggang. Semakin serius lagi, semakin sungguh-sungguh lagi. Jalannya lewat apa? Lewat i'tikaf. Jadi ketika disebutkan syariat i'tikaf itu bukan sekedar datang ke masjid lalu tinggal sementara lantas pulang, tidak. Lihat perubahannya. Antara masuk dengan pulang itu ada hasil enggak? Ya. Makin dekat dengan Allah tidak? Jadi kalau Anda datang, boleh, mau sementara, kan ada dua. Ada yang sementara, ada yang menetap, siang dan malamnya. Sementara itu umumnya mengambil malam. Di siangnya masih ada kesibukan, boleh, dalam riwayat ada disebutkan. Ada yang berkonsultasi bagaimana, siang masih bekerja, ambil sebagian malamnya. Di malamnya boleh ambil, silahkan. Di siang kerjakan lagi aktivitas. Kalau sudah lapang, silahkan siang malam tinggal. Tapi tinggalnya bukan pindah tempat. Bukan pindahkan bantal di rumah, bawa ke masjid, bukan. Bukan cari posisi yang menentukan prestasi. Posisi yang mengangkat prestise kita di hadapan Allah. Prestasi ibadahnya bagus, prestisenya tinggi. Jadi begitu masuk itu keluarnya beda. Orang yang sukses itikaf itu begitu keluar masjid, selesai bahan dalam dirinya. Lebih senang mendekat kepada Allah. Lebih banyak lagi ibadahnya. Lebih banyak lagi baca Al-Quran. Lebih banyak lagi sholat sunnah. Hidupnya mulai tertata. Cari banyak masalah, nyikapi harta proporsional. Gak ada lagi sekarang berangkat gelap, pulang gelap, semua dunia aja, tidak begitu. I'tikaf itu kemudian disusunlah oleh para ulama, kurikulumnya berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, ini yang penting nih. Ini belum dapat ya tulisan yang singkat itu. Nanti ini ada sinopsis, insyaallah saya coba cek di filenya, masih ada dan bisa dibagikan. Satu, ini gak usah ditulis, satu gitu, gak usah. Simak dulu aja ya. Nanti silahkan disimpulkan sendiri. Saya mau sedikit flashback sebentar. Masih ingat gak tadi, teman-teman sekalian? Waktu zamannya Nabi Ibrahim itu fokusnya ke apa? Berhala kan? Nah, berhala itu bawaan dunia atau akhirat? Baik, mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan kepada Allah? Nah, semua yang menjauhkan dari Allah, yang menarik kita kepada aspek dunia dan lupa dengan akhirat, itu masuk kategori berhala. Jelas ya? Kalau dulu wujudnya timsal, tamatsil. Sekarang yang menjauhkan dari Allah itu sesuatu yang melampaui batas, yang lewat batas, batasnya sebenarnya ini nih. Jangan dilewatin, kalau lewat salah, akhirat gak dapat. Ini ada jurang nih. Jangan dilewatin, dari kasih tahu jangan lewatin, dilewatin. Jatuh kan? Ya kan? Jadi jadi masalah tuh. Melewati sesuatu yang terlarang, batasnya disebut hudud, haddun jamaknya hudud, melewati itu semua disebut dengan togo namanya. Togo. Pelakunya disebut togin, jamaknya disebut togut. Nah, jadi togut itu asalnya segala atas yang menjauhkan kita dari ketentuan-ketentuan untuk mendekat kepada Allah. Yang harusnya sholat jadi enggak sholat, yang seharusnya zakat jadi enggak zakat, yang seharusnya adil menjadi tidak adil, yang seharusnya kemudian kita bersikap lemah lembut jadi kasar, bergeser dari ketentuan Allah, sikap yang melampaui batas, itu disebut dengan taghut. Jelas ya? Makanya dilawankan di dalam Al-Quran dengan ketentuan Allah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 257, kanan itu sebelah atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi taghut itu karakter, enggak bisa dilekatkan pada sosok tertentu, bukan. Boleh jadi pelakunya juga banyak, umum ya. Jadi setiap yang memalingkan dari Allah, menjauhkan, nah itulah tamatsil. Bentuknya sekarang bisa macam-macam. TV itu bisa jadi taghut. Berhalanya berubah tuh ya. WhatsApp, media sosial, ya. Sibuk WhatsAppan sehingga lupa sholat, dengan sibuk bikin status sampai mau sholat pun masih pasang status juga, sehingga lupa terkoneksikan. Sibuk dengan dunia, rapat lagi, lupa dengan sholat. Dipanggil azan, baru azan belum komat. Sudah komat, masih bentar lagi. Ujung-ujungnya gak sholat. Sekarang berubah ternyata fokusnya. Dunianya berubah. Kalau zaman Nabi Ibrahim bentuknya patung-patung, sekarang bisa berubah menjadi acara-acara. Ya, dunia-dunia, dunia digital. Macam-macam. Kedudukan, pekerjaan. Pernah enggak mengalami saat sedang sibuk bekerja dipanggil sholat masih abai, padahal masih bisa izin untuk sholat, masih bisa tuh. Allah tuh saking sayangnya sama kita itu dikasih waktu panjang. Kan kalau darurat silahkan kerjakan dulu, kalau enggak memungkinkan bisa dijamak, kurang apa lagi tuh. Tapi dipilih enggak sholat, dan hebatnya ketika ditanya pengen masuk surga, terus pengen husnul khatimah gitu. Itu yang paling menarik tuh, itu ya, yang ajaib tuh itu tuh ya. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib tuh ajaibnya manusia, katanya ajaban linnas, ajaib manusia itu luar biasa. Kata itu ya, pengen masuk surga tapi mengerjakan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Enggak pengen ke neraka tapi perilakunya mendekatkan dia ke neraka. Ajib. Beliau itu ajaib memang manusia gitu. Ya. Nah, jadi saya kembalikan lagi, sekarang robah tuh. Sekarang berhalanya bermetamorfosis. Bertransformasi lain. Karena itu i'tikaf itu mesti menghasilkan renungan. Apa sih selama ini yang menjadikan kita itu kurang tersambung dengan Allah? Cek lagi pekerjaan, di rumah, aktivitas, di kantor, buatan harian kita. Coba dicek. Ini kok bisa? Udah puluhan tahun usia, anak kecil sekarang udah hafal Quran. Ini baca Quran masih belum sempat. Belum sempat. Terus dikasih puluhan tahun, butuh berapa tahun lagi? Orang udah khusyuk, anak kecil tuh Masya Allah. Maghrib jam 6, setengah 6 udah ke masjid, udah lari-lari, udah nunggu-nunggu, udah pengen azan. Itu usia 5-6 tahun, sekarang 4-5 tahun. Dan yang sekarang 3 tahun udah bolak-balik tuh. Ini dikasih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ya. Diajak ke masjid nanti aja. Masih nanti aja tuh. Berapa lama lagi waktu dibutuhkan? Sementara ketika meninggalkan dunia itu, maaf ya, itu konsepsinya berbeda. Yang dibawa itu amal solehnya. Amal soleh itu gini nih sederhananya. Ini apa? Ya, ini gelas, isinya minuman, ya. Fungsi minum itu untuk apa? Menghilangkan haus. Nah, fungsi dunia untuk minum itu menghilangkan haus. Jadi siapapun yang minum, syariatnya diminum benar, baik, tidak ada yang kotor di dalamnya, hausnya hilang. Siapapun yang minum, mau dia beriman, belum beriman, Rasul mengatakan belum beriman karena kita punya harapan sama-sama beriman. Jadi jangan terlalu soleh sendirian, kita selalu harus membuka peluang orang lain untuk jadi. Ini bisa menghilangkan haus dengan izin Allah. Tapi ketika cara kita minum mengikuti petunjuk Allah yang dijelaskan Rasulullah, cara minum itu punya nilai. Misal, kata Nabi itu udhiyaminika mayari, ambil dengan tangan kananmu itu yang paling dekat dengan, kalau ini ada buah naga, jus alpukat, jus mangga, terus di sini teh tawar. Nasibnya teh tawar tuh. Kecuali poros dunia berubah. Makanya kalau ada makan kebuli satu tampan, itu nampan itu. Nah, selalu melakukan perubahan poros dunia, dia lakukan rotasi itu. Punya kawan di Tripoli, orang Pakistan. Dimakan begini, cerita tuh. Kebetulan kadar Allah ayamnya dekat sana tuh. Yang ini pintar. Dia ajak ngobrol sambil dia putar-putar begitu. Ayamnya pas di posisi dia. Tapi kawannya lebih pintar lagi. Begitu mau makan, dia bilang, "Akhi, kembalikan dunia pada porosnya." Dia putar lagi tuh. Khudz biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, fasammillah. Di riwayat lain, faqul bismillahirrahmanirrahim. Riwayat lain, faqul bismillah. Kayak nanti ada yang paling pendek bismillah. Kalau mau lebih lengkap, kalau saya sarankan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau kepepet banget, gak bisa sampai ke situ karena cepat banget ya, minimal bismillah. Kalimat bismillah itu yang menjadikan perbuatan minum punya nilai di sisi Allah. Berubahlah perbuatan itu, bahasa Arab perbuatan itu amal namanya. Amal, perbuatan namanya. Minum itu perbuatan, tiap orang bisa minum. Ya kan? Sepanjang ada yang diminum. Tapi ketika dikerjakan berdasar tunjuk Allah dan Rasulullah tadi sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah amal ini menjadi amal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul yaitu disebut dengan salih namanya. Kamu muncullah apa yang disebut dengan amal salih. Setiap perbuatan amal salih punya nilai, namanya hasanah. Itu yang ada di Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Maka ketika contoh saja ya. Ya, kalau mau ditiru boleh. Tapi disarankan ada minumannya, bukan contohnya begini. Kita buka dulu ya supaya real, contohnya kan jelas gitu. Bisa dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Usahakan minum bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah rabbil alamin. Maka riwayatnya mengatakan enggak ada celah sedikit pun setan, dan walaupun yang diminum cuma seteguk itu jadi energi. Makanya ulama tuh jarang makan minum banyak, itu jarang, jarang sekali. Dan biasanya kalau lagi ceramah itu hampir enggak makan enggak minum. Karena enggak mungkin ceramah sambil makan. Jarang sekali. Ya. Nah, saya mau katakan ini dituliskan 10 insyaallah. Berdasar keikhlasan nanti. 10 itu ngitungnya jangan begini, 1 2 3 4 5 sampai 10 tidak. Di hadis Muslim itu baru datang ke masjid kalau mau niat ibadah itu dapat 25. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Jika kembang sekali. Dituliskan 10. Setiap kita meniatkan ibadah, tulis 10, 10. Nah, hasanah ini yang melahirkan poin. Poin tadi yang 10 disebut ajrun namanya. Ajrun. Ya, ajrun. Jadi ajrun itu bersanding dengan amal soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Di mana kalimat ajrun bersanding dengan amal soleh? Di Al-Isra, Quran Surah 11, coba lihat ayat 9. Coba dicek 9, betul gak tuh? Paling kanan atas. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ada ayatnya? Ada? Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Awas, ini amal salehnya. Dan memberikan kabar gembira. Sungguh Quran ini kalau digunakan sebagai acuan kan selalu memberikan petunjuk kepada yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu memosisikan Quran jadikan kurikulum. Misal rumah tangga ya, jadi suami, keluarkan ayat-ayat tentang suami. Itu kalau kita istiqomah menggunakan ayat, jadi suami yang unggul, yang terbaik. Istri juga begitu, ayah, ibu ke anak juga begitu. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. dan memberikan kabar gembira di dalamnya ada informasi bagi orang yang yakin, insan beriman yang dengan imannya menuntun dia beramal saleh. Apa yang dia dapatkan? Annalahum ajran kabira. Dapat ajrun tuh. Banyak. Jadi orang beriman tuh kalau banyak amal salehnya, banyak kumpulan pahalanya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, semua perbuatan dunia kita kalau jadi amal saleh itu punya poin hasanahnya. Hasanah ini yang dikonfirmasi di akhirat. Dunia dan akhirat itu yang langgengnya hasanahnya. Ininya enggak nyampe. Airnya diminum keluar lagi jadi kotoran. Gelasnya, ya jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja gak dibawa. Saya berapa kali dengan izin Allah itu alhamdulillah diizinkan ngantar ke kuburan. Saya gak pernah lihat tuh ada insan beriman, orang Islam dikuburkan gelasnya misalnya ikut. Pohonnya ikut gitu. Ya terus barang berharganya ikut. Gak pernah saya lihat. Ternyata ke kuburan pun gak ikut. Dan yang viral kan hadisnya itu 3 mengikuti. Ya kan? 2-nya pulang, 1 bertahan kan. Yang 2 itu kan para pengantar, kan? Kemudian kerandanya atau ambulansnya, sisanya kan amal solehnya. Jadi yang terbawa pindah dimensi itu ya hasanahnya tadi sampai ke akhirat. Itu yang ditimbangkannya, kita tuh sering doa supaya semua perbuatan kita jadi hasanah. Jadi hasanah supaya di akhirat hasanah itu dilihat lagi. Ya, coba doa paling favorit di Indonesia lah, sampai disebut sapu jagat itu kan? Ya, menyapu kehidupan dunia di akhir jagat nanti bisa terlihat lagi. Apa doanya? Bana atina fid dunya apa? Hasanah. Untuk apa di dunia dapat hasanah? Wa fil akhirati hasanah. Jadi kita bermohon supaya di dunia itu semua jadi amal soleh. Ada nilai, yang nilai itu dikonfirmasi di akhirat. Konfirmasi itu yang membebaskan kita dari ancaman neraka. Wa qina adzaban nar. Itu ada di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 201 itu. Paling bawah itu, ya di sebelah kanan agak ke bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ya, kata Allah itu pilihan. Kalau kalian cuma pengen dunia, ya silahkan dunia. Makanya di ayat 200-nya dunia tuh. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia ada yang pengen dunia saja, ya silahkan, itu pilihan. Tapi kalau pengen akhirat terkonfirmasi, lakukan amal saleh. Sekarang, refleksi pertama dari i'tikaf itu merenung. Ini sampai kita i'tikaf malam ini, pesan yang sudah jadi hasanah. Kalau istri saya, Ustaz, 100%, karena namanya hasanah, itu bukan amalan. Coba cek, ibu mendidik anak itu, saya tanya nih ya, ada yang dibawa juga ke sini, tulilah. Tinggal disesuaikan, dikondisikan dia. Tanyanya begini, selama merawat anak itu, Bapak Ibu merawat anak tuh karena sayang, cinta, atau karena Allah? Coba, sampai itikaf sekarang. Yang belum berumah tangga nanti ya. Tahan sebentar. Saturnus juga belum ada pasangan, yang masih kerlap-kerlip aja tuh. Dia udah punya cincin, tapi belum berani menyatakan akad gitu. Kan Saturnus udah cincin ya. Coba, Bapak Ibu yang punya anak tuh, merawat anak itu karena cinta, karena sayang, karena Allah. Susah jawabnya tuh. Ya kan? Enggak salah, karena cinta itu enggak salah, boleh. Tapi kalau punya iman, cinta itu kemudian dikreasikan bentuknya menjadi ridha Allah. Maka paripurnalah cinta itu. Maka kalau dilakukan karena Allah itu enggak mungkin memberikan kepada anak atau memakaikan kepada anak atau mengarahkan kepada anak apa yang Allah tidak senang, itu enggak mungkin. Cek di mana disekolahkan. Cek pakaian apa yang diberikan. Cek bagaimana nafkah diberikan kepada anak. Jadi kalau bapak ibu merawat anak karena Allah, gak mungkin ngasih harta yang Allah tidak suka. Gak mungkin dipakaikan pakaian-pakaian yang terbuka auratnya. Kok bangga gitu. Anak gadisnya diberikan pakaian yang Allah gak suka. Gimana mengharapkan syafaat lagi? Ya silahkan, mau sekolah di umum, alhamdulillah. Di agama, alhamdulillah. Gak harus semua jadi ke agama. Maksudnya, kalaupun sekolah di umum, niatkan ibadah. Supaya jadi ahli riset. Kan Ustaz Subhan ini di sini ngajar yang Bidayatul Mujtahid itu ya. Ya kan? Tahu enggak yang ngarang itu siapa? Namanya Ibnu Rusy, kenal di barat dengan Averroes. Itu Bapak Ibu dokter bedah dan pemikir muslim, dokter bedah. Tapi hafal Quran, paham fikih. Jadi seorang dokter hafal Quran, paham fikih, ngarang kitab fikih. Fikihnya fikih komparasi, bukan memberikan fatwa. Kalau terjadi peristiwa begini, begini, begini, nah ini pendapat ulama begini, begini, begini, dikomparasikan. Jadi dulu itu, ahli-ahli seperti Ibnu Sina, Avicenna, itu hafal Quran, ya, sudah baca itu sirahnya itu. Jadi kalau lupa sesuatu, itu bukan ngecek buku, datang ke masjid sholat 2 rakaat. Kadang orang sekarang lebih hebat daripada Ibnu Sina, gak pengen ingat, ingat. Itu rata-rata begitu. Imam Al-Bukhari itu kalau mau nulis satu hadis itu sholat 2 rakaat, tenang baru nulis. Dimulai di Mekah, diselesaikan di Nabawi, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, saya mau balik, coba dicek lagi. Ini adik-adik yang kuliah nih, tanya nih, kuliahnya itu mau ngejar apa niatnya? Karena ibadah atau karena ijazah? Kalau karena ijazah, apa bedanya kalian dengan yang belum beriman? Ya, sama-sama juga. Jurusannya sama, kelasnya sama. Terus nilai kalian di hadapan Allah apa? Nilainya apa? Punya nilai enggak? Ya kalau cuma berlomba dunia, kecil. Kecil sekali. Yang belum beriman pun bisa melakukan itu, siapapun bisa. Tapi akhirat itu beda, mahal sifatnya. Maka buktikan dengan iman ini, memang berkualitas di hadapan Allah. Sama-sama kuliah, gak apa-apa. Yang di umum silahkan, di agama silahkan. Yang tinggi, jangan nanggung kalau belajar. Targetnya paling tinggi. Saya tuh diajarkan dari dulu itu, kalau pasang target yang tinggi, termasuk ibadah itu tinggi, sehingga nyangkutnya jelas. Kalau pengen surga, surga Firdaus, pasang aja yang paling tinggi Firdaus. Maka feedbacknya, amalan kita tuh, effortnya kan keluar tinggi. Kan di bab gaya, di fisika gitu kan, F1 sama dengan F2 kan. Jadi kalau kita berharap tinggi, maka yang keluar di kita pun tenaganya tinggi. Kalaupun gak nyampe, nyangkutnya jelas. Kalau gak nyampe Firdaus kan, masih nyangkut juga kan di surga yang lain. Tapi kalau pasangannya yang penting masuk surga, gak apa-apa gitu. Maka tenaga yang keluar segitu aja. Kalau gak nyampe, nyangkutnya gak jelas. Ya, pasang IPK yang tinggi 4. Ya, kalau di sekolah yang jadi ahli tafsir sekalian, jangan nanggung. Jadi ahli hadis sekalian, kuliah yang betul. Tapi niat, kan tuh gak ada. Itu yang ngajar, gak ada guru-guru. Teman-teman ini ngajar ini di sekolah, niatnya ibadah atau hanya menunaikan tugas saja sebagai bagian dari beban pengajaran? Kalau ibadah itu dunia pasti ikut, itu udah rumus itu. Ibadah itu dunia pasti ikut. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu mengatakan, gampangnya gini, kalau dunia itu seperti bayangan aja. Posisikan seperti bayangan, kalau dikejar gak akan pernah dapat. Gak dapat. Ya. Lucky Luke itu bisa menembak melebihi kecepatan bayangan. Tapi gak pernah ada edisinya bisa menangkap bayangan. Tidak. Tidak. Lu ada ya, yang kartun itu Lucky Luke bisa menembak melebihi kecepatan bayangan gitu kan. Tapi gak pernah bisa nangkap bayangannya sendiri. Jadi kan Anda berlari pun mau kejar, mau jongkok ditangkap, gak akan pernah. Dunia ya seperti itu. Jadi kalau Anda selalu kejar, ingin selalu banyak, tapi gak akan pernah merasa cukup. Kalau gak percaya silakan. Kejar lagi, bikin proyek lagi. Selalu begitu. Cukup proyek ini, pengen lagi, tapi gak pernah cukup. Caranya bagaimana? Berbalik. Ketika berbalik, maka bayangan akan mengikuti. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Percaya silahkan, tersiang ada bayangannya, berbalik, jalan, bayangan yang ikut. Makanya kalau ngajar nih, jadi guru ngajar, niatkan aja ibadah, dunia ikut. Gaji dapat, rahmat dapat, nanti perhatian Allah lebih, berkah turun. Wah kalau berkah udah turun tuh gak mikir pak. Gak mikir itu Masya Allah, semua tuh disiapin nih. Kadang-kadang makanan udah habis, kita mau beli, udah datang makanan. Buah udah habis, datang buah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah itu yang ada di kisahnya Maryam alaihissalam itu. Nah, jadi langkah pertama itikaf itu muhasabah dulu. Sebelum masuk, niatkan. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan itu, niatkan di hati kita, katakan, nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Saya niatnya itikaf karena Allah. Duk, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, merenung. Makanya bagusnya sih punya catatan, Pak. Itu itikaf itu. Kita tuh sudah tahu, kalau belum ditemukan, duduk, merenung, tulis satu-satu. Badi di keluarga sebagai apa? Amanahnya apa? Ayah, ibu, suami, istri, anak, tulis. Tang apa? Baru di situ kemudian tangisi diri kita. Minta petunjuk sama Allah. Gimana caranya? Waruka'is sujud. Ruku dan sujud. Makanya viral. Di semua tempat tuh kalau musim-musim 10 terakhir tuh banyak sholat. Banyak sholat. Dan sebetulnya tidak harus berjamaah. Sendirian pun bisa. Cuma kadang-kadang untuk melatih. Membawa suasana yang lebih enak, lebih nyaman, lebih bersemangat, dan lebih mensupport, menstimulus yang lain, supaya yang tidur melihat mau tidur sendirian, yang lain sholat semua ikut sholat gitu. Ya, tapi kalau masing-masing kan santai aja, ini sholat, yang itu tidur kan. Ya, kok tidur? Saya juga ibadah, daripada ganggu orang mendingan tidur gitu. Alasan bisa saja. Ya, tapi kalau harus tidur kenapa harus di masjid gitu? Ya, jelas ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, perbanyak doa. Nah intikaf itu kalau benar dilakukan itu mustajab, doa-doa itu mustajab. Bahkan Nabi Ibrahim tadi, beliau belum minta, Allah udah janjikan, tapi dikabulkannya mungkin belum tentu seketika saat itu. Mungkin setelah intikaf ada kejadian, doanya minta pekerjaan sekarang, tapi ternyata keluar dari masjid tuh 2 hari, 3 hari, ada sesuatu yang dapat, ada panggilan, ada telepon. Sebetulnya syariatnya dari situ. Kan tadi Nabi Ibrahim itu, ketika beliau akif, meninggalkan hal yang tidak penting, fokus untuk mendekat pada Allah. Wahabna lahu Ishaq, dijanjikan oleh Allah. Tapi janji itu datang tiba kapan? Ketika siap menerima itu. Maka muncullah kemudian di Adz-Dzariyat itu yang ayat 24-30. Jelas ya? Nah, karena itu, kalau sudah paham ini silahkan dimulai. Saya membuka untuk mengantarkan ini supaya punya kualitas itikafnya itu. Bukan hanya kita datang, bagus dan sholat, alhamdulillah, disyukuri. Karena kan Allah punya sifat syakur, menerima walaupun sedikit. Insya Allah diterima sepanjang niatnya bagus, baik. Tapi selalu harus ada pembeda. Karena Allah pun dengan rahmannya itu menginginkan kita dunianya nyaman, akhiratnya sukses. Ya, dunia nyaman, akhirat. Saya kira itu yang saya antarkan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Digunakan waktu sebaik-baiknya, bisa istirahat sejenak, kemudian hidupkan malamnya. Harus punya target. Hal yang gak penting jauhkan dulu. Jadi saya sih saran, selalu menyarankan peserta itikaf itu konektivitas. Kerjaan-pekerjaan duniawi harusnya udah tuntas. Kecuali yang mendesak-mendesak. Kalau saya sarankan tuh handphone tuh dibiaya aja. Ya. Sehingga mensupport kepada itikafnya, bukan bawa kepada dunianya. Jadi jangan sampai ketika itikaf ya ganggu dengan yang belum selesai, dan kecuali hal-hal yang sifatnya mendesak. Dan kalaupun pasang alarm, disikat. Ya, jangan sampai sampai subuh tuh masih nyala gitu. Orang ada takbir subuh, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting. Ya, cek ya alarmnya ya, dicek lagi gitu. Ya. Tapi kalau udah terbiasa insyaallah dengan sendirinya. Sekira itu disiapkan, anak-anak dikondisikan, Bu ya. Pak, kalaupun diajak alhamdulillah. Dan dilihat kondisinya. Kalau sekiranya dengan ada anak-anak sedang budian, cari ruang khusus dulu. Ya, jangan dipertahankan. Sama fikihnya begini, bawa anak ke masjid bagus saat sholat. Ya, anak itu masih kecil misalnya, nangis nih. Nangisnya kencang. Batalin dulu. Jangan dipertahankan. Allah Maha tahu. Iya, Maha tahu, tapi jamaah yang lain bingung gitu kan. Terganggu gitu kan. Nah, jadi biar jangan dibiarkan, batalin dulu. Kalau imam kan enggak bisa batalin. Imam tuh yang bisa mempercepat, ya. Mempercepat kan sunahnya begitu. Tapi batalkan dulu, bawa dulu, tenangkan dulu. Setelah itu gabung lagi sholat, nilainya tinggi gitu. Ya, nilainya tinggi itu diantaranya. Semoga Allah muliakan kita semua, berikan jalan kebaikan untuk kita, berikan petunjuk untuk mendapatkan arahan-arahan terbaik yang mendekatkan kita kepada Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Maafkan saya sampai malam ini belum bisa memberikan bimbingan yang baik. Bila belum Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman bisa mencari referensi-referensi lain yang kiranya mampu membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dalam sujud, dalam doa-doa yang dipanjatkan, semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kami, jaga dalam keikhlasan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekira saya cukupkan, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma rda 'anna kama tuhibbu wa tarda fi 'itikafina ya rabbal 'alamin. Warzuqna ni'matal 'itikaf ya arhamar rahimin. Warzuqna lailatal qadri ya rabbal 'alamin. يا أرحم الراحمين واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله